Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-15. Masih pada hari yang keempat dari daurah fikih, kita membahas kitab Ad-Durarul kitab Manhajus Salikin wa Tawfiqul Fiqh fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita akan memasuki kitab Ushiyam. Berkata Syekh rahimahullahu taala, kitab Ushiyam, kitab Ushiyam. Nah, as-siyam atau disebut juga as-saum secara bahasa adalah al-imsak. Secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Penahanan. Iya. Dan penggunaan untuk secara bahasa ini berlaku untuk banyak hal. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berbicara, menahan dari nikah, menahan dari berjalan. Itu semuanya disebut imsak. Iya. Ini disebut imsak. Di antara bentuk penahanan di penggunaan ayat, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya saya bernadar untuk Ar-Rahman sauman, sebuah puasa. Ya. Apa puasanya? Falan ukallima al-yawma insiya. Saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang manusia pun. Ya, jadi di sini penahanan disebut menahan berbicara, tidak berbicara disebut berpuasa karena dia menahan dari berbicara. Dan penggunaan dari sisi bahasa ini juga apa digunakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga ada di dalam ucapan orang-orang Arab. Dan secara istilah puasa adalah al-imsak. Al-imsak anil mufdir ala wajihin makhsus. Menahan dari hal yang membatalkan puasa dengan bentuk yang khusus. Ya. Ini definisi yang didefinisikan oleh sebagian ulama. Ada definisi lain, mungkin bisa lebih memperjelas, bahwa puasa adalah imsakun makhsus min syakhsin makhsus al-syai'in makhsus fi awqatin makhsusah bi syara'it makhsusah. Imsak, dia puasa adalah penahanan yang khusus. Penahanan tertentu dari orang tertentu. Ya, sebab tidak semua orang berpuasa, ada ketentuan dan syarat-syaratnya. An syai'in makhsus, dia menahan dari sesuatu yang khusus. Dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Ya. Fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu tertentu dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Baik. Inilah pembahasan di dalam puasa. Syekh rahimahullahu taala di sini Di dalam pembahasan puasa, beliau menyebutkan huraian yang panjang. Kita memberikan catatan untuk 23 pembahasan. Pembahasan yang pertama, dasar hukum kewajiban puasa. Ya. Kata beliau, al-aslu fihi qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum. Ini ayat yang merupakan dasar hukum kewajiban puasa. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba ala alladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kelanjutan ayat, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, kemudian disebutkan di sini oleh Syekh al-ayat, maksudnya lanjutkan beberapa ayat. Ya, di ayat setelahnya tadi terangkan tentang apa namanya? Bagaimana puasa itu dan siapa yang mendapat udzur. Kemudian diterangkan juga kewajiban puasa di bulan Ramadan. Baik. Jadi secara umum ayat ini menjelaskan tentang kewajiban puasa. Kewajiban puasa Ramadan. Dan kewajiban puasa Ramadan ini adalah kewajiban yang ditetapkan sebagaimana telah ditetapkan atas umat-umat sebelum umat Islam. Ya, hanya saja kaifiat berpuasanya berbeda. Cara berpuasanya berbeda. Baik. Ini dasar ketentuan dari ayat. Dan dimaklumi bahwa puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Puasa Ramadan adalah hal yang disepakati oleh para ulama tentang wajibnya. Kemudian kata beliau, melanjutkan pembahasan, dan ini beliau akan membuka pembahasan tentang syarat-syarat kewajiban puasa. Kata beliau, wajibu siyamu ramadana ala kulli muslimin baligin akilin qadirin ala sawmi biru'yati hilalihi au ikmali sya'bana 30 yawma. Nah, di sini beliau terangkan syarat-syarat kewajiban puasa. Ya. Kata beliau, wajib siyamu ramadhan, puasa ramadhan, ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim. Ini syarat yang pertama. Disyaratkan apa? Keislaman. Ya, dia harus seorang muslim. Sebab orang kafir tidak diterima darinya ibadah. Sebagaimana yang telah berlalu bersama kita. Kemudian syarat yang kedua, dia adalah seorang yang balig. Dia seorang yang balig. Ya. Telah mencapai usia balig. Adapun anak kecil yang belum balig, tidak ada kewajiban puasa. Tapi dianjurkan dan dilatih untuk berpuasa. Jelas ya, dilatih untuk berpuasa. Nah, tentang balig, syarat balig ini juga sudah banyak berlalu bersama kita dalil-dalilnya. Kemudian, yang keberapa sekarang? Yang ketiga, akilin. Ya. Yang ketiga adalah akil. Dia harus orang waras. Sebab puasa tidak diterima dari orang yang tidak waras, tidak mempunyai kesadaran atau tidak mempunyai kesadaran. Ya. Dan ini juga sudah berlalu bersama kita berulang kali. Di antara dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalam an thalas, anin na'im hatta yastaykid, wa anis saghir hatta yakbur, wa anil majnun hatta yafiq. Ya. Diangkat pena dari tiga, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia dewasa atau sampai dia balig, dan dari orang yang gila atau orang yang tidak waras sampai dia sadar. Baik. Ini tiga syarat. Kemudian syarat yang keempat, qadirin ala shaum. Dia mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa. Adapun orang yang tidak punya kemampuan, maka dia ada keringanan untuk tidak berpuasa. Sisa dilihat apa jenis ketidakmampuannya. Kalau dia tidak mampu karena safar, perjalanan, maka dia ganti di hari-hari lain, di qada. Kalau dia tidak mampu karena hamil atau karena menyusui, dia membayar fidyah sebagaimana yang akan diterangkan. Kalau dia tidak mampu karena sudah sangat tua renta, maka dia membayar fidyah juga sebagaimana yang akan diterangkan. Jelas ya? Jadi kemampuan disyaratkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka hendaknya dia ganti hari-hari yang dia berbuka itu dengan berpuasa di hari-hari yang lainnya. Baik. Ini apa? 5 atau 4 syarat. Ya, biasanya sebagian ahli fikih dia keluarkan syarat yang lainnya selain dari ini. Biasanya dia menambah syarat dia adalah orang yang mukim. Ya, dia adalah orang yang mukim, tidak safar. Nah, juga ada yang memberikan syarat dia perempuan yang tidak haid dan tidak apa? Tidak nifas. Tapi Syekh di sini rahimahullah beliau globalkan punya kemampuan. Dan kelihatannya beliau maksudkan dengan kata punya kemampuan ini masuk semuanya dalam apa yang dibahas tadi. Jadi punya kemampuan, dia bukan musafir, bukan orang yang sakit, bukan pula orang yang menyusui, bukan pula orang yang hamil, bukan pula orang yang tua renta, ya. Kemudian bukan pula perempuan yang haid dan apa? Atau nifas. Baik. Kemudian syarat yang kelima, kata beliau, biru'yati hilalihi. Dari syarat wajibnya puasa dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Ya, apabila hilal telah dilihat, maka wajib untuk puasa. Au ikmali Sya'ban 30 yawman, atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Iya. Jelas ya? Di dalam syariat kita, penentuan masuk dan keluarnya bulan itu ditentukan dengan melihat hilal. Dengan rukyat hilal. Iya. Tidak ada cara yang lain di dalam Islam dalam menentukan masuk keluarnya bulan kecuali hanya dengan melihat hilal. Adapun yang ditekuni oleh sebagian orang di masa ini dengan memakai ilmu hisab, ilmu falak, maka penentuan masuknya bulan dengan menggunakan hal ini itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Menyelisihi ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dijadikan sebagai alat bantu tidak apa-apa, tapi bukan dia menentukan. Bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah melihat. Itu yang menentukannya. Iya. Masalah hisab, menghitung, di masa Nabi ada orang-orang yang bisa menghitung, walaupun beliau sendiri tidak menghitung, tapi ada orang yang bisa menghitung. Tapi bersamaan dengan itu, tidak dipakai. Bahkan Nabi berkata, nahnu ummatun ummiyah. Ya, la naktubu wa la naqra. Kami ini adalah umat yang ummiyah. Kami tidak menulis dan tidak membaca. Bulan itu begini, begini, dan begini. Ya. Beliau berisyarat. Bulan itu begini. Beliau isyaratkan dengan 10 jarinya. Sekali. Terus begini. 2 kali. Yang ketiga kalinya beliau lipat 1 jarinya. Ya, berapa bulan itu? 29 hari. Atau begini dan begini dan begini. Tanpa dilipat. Jadi bulan 29 atau berapa? 30. Mereka tidak kenal menghitung. Jelas ya? Yang mereka kenal bulan jumlahnya demikian. Nah. Ya. Dan ini cara orang dahulu menghitung. Sebab hitung-hitungan angka 1, 2, 3. Itu berkembang ya di tengah manusia. Berkembang di tengah manusia. Ya. Jelas ya? Yang mereka kenal cuma dapat potongan-potongan 1/2, 1/3, 1/4. Ya. Itu ada di dalam Al-Quran di pembagian warisan. Ya. Dan sebagiannya kalau menghitung, masukkan kambingnya, dia hitung dengan apa? Dengan batu, disimpan di sebuah tempat. Ya, kalau sudah masuk kambing, dikeluarkan batunya satu persatu sesuai dengan jumlah apa kambing yang masuk. Jelas ya? Kalau masih ada batu yang tersisa, berarti ada kambing yang belum masuk. Ya, jelas. Nah ini perkembangan. Ya, demikian pula angka 0. Angka 0 itu belakangan. Ya, diketahuinya angka 0. Jelas ya? Tidak langsung dari awal ada angka 0. Ya. Nah ini perkembangan. Jadi kalau berkata menghisab, ya, digunakan ilmu hisab, ini tidak dikenal di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah siapa yang menjadikan ilmu hisab sebagai ukuran masuknya Ramadan atau keluarnya Ramadan, dia telah melakukan dua pelanggaran besar. Pelanggaran yang pertama, dia telah menyelisihi ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan cukuplah ini sebuah dosa, karena Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Kemudian pelanggaran yang kedua, dia telah mengganti syariat Nabi dengan syariat yang lain. Dia telah mengganti syariat Nabi dengan ketentuan yang lain. Ya. Syariat Nabi adalah melihat, bukan menghitung. Melihat, bukan menghitung. Jelas ya? Kemudian dari masalah menghisap ini, orang yang menghisap saja, kadang dia berbeda ya, tentang apa namanya jumlah hisapnya, sebab memang di timbangan menghisapnya itu dibangun di atas koma ya, dibangun di atas koma, maka orang yang menghisap itu kadang ada perbedaan dalam menghisap, dia bukan hal yang pasti, walaupun di akhir tahun, ya pasti sama, tapi di dalam menghitung di satu bulan kadang berbeda di dalam menghisapnya. Jelas ya? Maka hal yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Kemudian di sisi lain, ilmu hisab itu tidak pernah dikenal di dalam sejarah fikih Islam. Kecuali di setelah berjalannya 5 abad atau 6 abad. Ya. Memang ada yang menukil dari sebagian tabi'i, tapi nukilan tersebut tidak benar. Ya. Ada yang memfatwakan di masa Imam Adz-Dzahabi, ya, yaitu Taqiyuddin As-Subki, dia membolehkan pakai hisab di kondisi mendung saja, dia bolehkan. Di kondisi mendung saja. Jelas ya? Tapi sekarang ini menggunakan hisab itu mutlak. Mendung tidak mendung, ya. Lihat atau tidak lihat, yang penting pakai hisab. Ya, ini menentukan masuknya bulan secara mutlak dengan hisab. Dan ini perkara baru. Ya, baru terjadi di masa ini. Ya, baru terjadi di masa ini. Jelas ya? Yang pertama kali mencetuskannya di Mesir. Dan itu adalah kesalahan seorang alim yang bernama Syekh Ahmad Syakir. Beliau berijtihad. Sebab beliau adalah ahli hadis dan ahli fikih, dan beliau keliru dalam ijtihadnya ini. Ya, kekeliruan beliau ini diikuti oleh banyak orang sebab beliau panutan di masanya. Ya, di waktu itu, ya, meninggalnya belum lama beliau. Nah, inilah yang diikuti dari Mesir ini berkembang kemudian diikuti di negeri-negeri lainnya. Ya, jelas ya? Ini kalau dibuka sejarah ilmu hisab itu, penggunaan hisab dalam penentuan masuknya bulan. Karena itulah kembali saya tekankan di sini apa yang ditegaskan oleh penulis bahwa syarat wajibnya puasa itu kalau melihat hilal harus dengan rukyat hilal, melihat. Jelas ya? Di dalam Islam bulan itu hanya dikenal sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Ya. Tidak ada dalam bulan Islam akhir bulan tanggal 28. Setelah itu tanggal 1. Tidak ada dalam bulan Islam. Dan tidak ada dalam bulan Islam tanggal 31. Jelas ya? Hanya ada dua. Tanggal 29. Kalau sudah masuk tanggal 29, maka di sore harinya, ya, setelah matahari terbenam, dilihatlah matahari. Ya, dilihat matahari. Kalau mataharinya nampak apabila mataharinya sudah terbenam, maka dilihat setelah matahari terbenam apabila ada bulan sabit kecil yang muncul. Apabila ada bulan sabit kecil yang muncul, maka itulah hilal. Kalau hilalnya tidak nampak, berarti besoknya dihitung tanggal 30. Jelas ya? Besoknya dihitung tanggal 30 dan lusanya otomatis masuk tanggal berapa? Tanggal 1. Walaupun tidak melihat, ya, tidak ada masalah. Yang diperhitungkan di tanggal 29. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan melihat. Hilal itu apa? Baik, saya terangkan supaya agak rinci. Hilal itu apa? Hilal dalam bahasa Arab itu adalah bulan sabit kecil. Bulan sabit kecil yang dilihat pada tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Itu disebut hilal dalam bahasa Arab. Tanggal 4 dan seterusnya itu disebut qamar. Jadi disebut apa? Bulan. Jelas ya? Kalau tanggal 1, 2, dan 3 itu disebut hilal. Nah, dan yang menjadi ukuran hilal di tanggal satunya yang mau dilihat. Hilal di tanggal 1. Kemudian cara melihat hilal itu setelah matahari terbenam di tanggal 29. Setelah matahari terbenam di tanggal berapa? 29. Ya. Setelah matahari terbenam selama beberapa saat, nah, begitu lama, kalau memang hilal terlihat, dia akan terlihat. Ya. Jelas ya? Jadi, kalau memang dilihatnya setelah matahari terbenam, maka cara melihatnya hanya di tempat yang matahari itu terlihat terbenam. Apakah di laut atau di tempat datar yang tidak terhalang oleh bangunan. Tidak terhalang oleh bangunan. Ya. Jelas ya? Demikian cara melihat hilal. Ya, jadi kalau tanggal 29 hilalnya nampak, maka besoknya dihitung tanggal 1. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini di bulan Rajab, ya, besok apa? Sya'ban, ya. Kalau Rajab, Sya'ban. Sya'ban yang menjadi perhitungan untuk masa Ramadan. Ya, di akhir Sya'ban tanggal 29 kita melihat matahari terbenam. Kalau hilalnya nampak, maka besoknya tanggal apa? 1 Ramadan. Kalau hilalnya tidak nampak, maka besoknya tanggal 30 dan lusa otomatis masuk tanggal apa? Tanggal 1 Ramadan. Demikian cara menentukannya. Dan ini insyaallah taala mudah. Ya. Andai kata umat Islam menerapkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menentukan masuknya bulan, tidak akan terjadi silam pendapat di dalam menentukan apa? Masuknya bulan Ramadan. Tidak perlu ada yang puasa sehari sebelumnya, ada yang puasa sehari setelahnya. Ya, tidak perlu berbeda di dalam pelaksanaan hari Id. Jelasnya? Tidak perlu berbeda dalam pelaksanaan hari Id. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya di sini, ya, di pemerintahan kita tidak tegas di dalam hal ini. Ya, padahal wewenang dipegang oleh pemerintah. Harusnya dalam masalah-masalah seperti ini, mereka membuat keputusan. Hanya satu saja yang diikuti. Jelas ya? Mereka tentukan Ramadan tanggal sekian, maka itu yang harus berlaku. Itu yang harus berlaku. Siapa yang berbeda pendapat, maka dia berbuka sendiri. Tapi idnya, sholat id bersama-sama. Jelas ya? Ya. Sebab dah harus memang, saya pribadi misalnya, saya melihat hilal. Ya. Sudah terbit hilal. Di tanggal 29 Ramadan, saya sudah lihat hilal. Ternyata, persaksian saya tidak diterima. Jelas ya? Tidak diterima. Justru ditetapkan bahwa besok masih tanggal 30, lusa baru lebaran. Maka bagi saya, karena saya melihat, saya berbuka besoknya. Ya, tapi saya lebarannya nanti bersama kaum muslimin. Jelas ya? Ini agar supaya nampak umat Islam itu ya bersatu. Nah, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, dari fikih yang sebenarnya kalau diterapkan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan membawa kebersamaan untuk umat Islam. Ya, kemudian Syekh rahimahullah membawakan dalilnya di sini. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in gum 'alaikum faqduru lahu." Muttafaqun alaihi. Ya, Rasulullah bersabda, kalau kalian melihatnya, yaitu melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan kalau kalian melihatnya, maka berbukalah kalian. Fa in gumma 'alaikum, kalau mendung atas kalian, mendung atas kalian, faqduru lahu. Maka kira-kiralah. Ya. Bulan itu. Berikan kadarnya. Ya, kalimat berikan kadarnya ini diterangkan di dalam riwayat yang lainnya. Karena itu Syekh membawakan riwayat yang lain, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di riwayat yang lain kata beliau wa fi lafdin, dan dalam satu konteks faqduru lahu salasina. Ya, genapkan menjadi 30. Dalam wa fi lafdin, dalam satu konteks fa akmilu iddatu sya'ban salasina. Ya, dalam satu konteks sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Rawahul Bukhari. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Bagi orang yang mengeluarkan atau bagi orang yang mengatakan dilihat pakai hisab, ya, atau bulan itu bisa ditentukan dengan menggunakan hisab, mereka memakai riwayat ini sebagai dalil. Ya, kata Nabi, faqdurulah, kira-kiralah. Nah, kira-kira ini maksudnya adalah dihisab katanya. Ya, jelas ya? Dan ini kekeliruan dalam pendalilan. Karena itu Syekh meluruskan orang-orang yang salah paham seperti ini. Dia bawakan riwayat yang lain. Nabi sebutkan kira-kira bulan itu menjadi 30. Jadi itu maksudnya kira-kira. Yaitu digenapkan apa? 30. Datang dalam riwayat lain lebih tegas lagi. Genapkanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau tidak terlihat hilal. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini ketentuan di dalam masalah syarat-syarat puasa. Sekali lagi syarat puasa ada berapa? Hah? Ada 5 disebut oleh Syekh di sini. Yang pertama dia muslim, balig, akil, kemudian mampu untuk berpuasa, kemudian yang kelima dengan apa? Melihat hilal. Ya, kalau tidak hilalnya tidak terlihat tanggal 29, maka bulannya digenapkan 30. Ya. Baik. Kemudian dari sabda Nabi, idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya. Ya. Apabila kalian melihatnya. Ini khitabnya kepada kalian seluruhnya umat Islam. Apabila kalian melihatnya. Jelas ya? Jadi seakan-akan ini ketentuan bagi seluruh umat dimanapun dia berada. Dan ini diambil pendalilan oleh jumhurul ulama bahwa rukyat hilal di sebuah negeri itu berlaku untuk negeri lainnya. Berlaku untuk negeri lainnya. Kalau misalnya di Malaysia sudah dilihat hilal, maka itu juga berlaku untuk Indonesia. Jelas ya? Itu maksudnya. Sebab di sini Nabi berkata, idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat. Dan pembicaraan beliau ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, sebab ini hadis bukan untuk penduduk Madinah saja. Bukan untuk penduduk Madinah saja, tapi ini berlaku untuk seluruh umat Islam. Jelas ya? Kemudian kalimat idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya, ini kata melihat, boleh dia melihat dengan mata, dengan kasat mata tanpa alat, dan boleh dia melihat dengan alat. Ya, maka tidak ada masalah pakai teropong. Kalau misalnya mendung dia teropong, ya. Dengan teropong kelihatan hilal, tidak ada masalah. Dianggap. Sebab masih masuk dalam bentuk apa? Melihat. Kemudian kata Syekh rahimahullah. Ini pembahasan yang ketiga sekarang ya. Beberapa ketentuan tentang melihat hilal. Kita sudah mulai masuk. Tentang beberapa ketentuan seputar melihat hilal. Di antara ketentuannya juga kata beliau, wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi. Ya. Dan dilakukan puasa dengan rukyat hilal yang dilakukan oleh satu orang yang terpercaya. Ya. Wa la yuqbalu fi baqiyati syuhur illa adlan. Dan tidak diterima pada seluruh bulan yang lainnya kecuali dua adil. Dua orang yang terpercaya. Nah, ini pendapat Syekh rahimahullah. Beliau di sini membedakan. Jadi kalau bulan Ramadan dilihat oleh satu orang dan satu orang ini terpercaya melihat hilal, dia berikan persaksian ke mahkamah, ke pengadilan, atau siapa yang merupakan pihak pemerintah yang mengesahkan, ya, maka persaksian dari satu orang ini diterima kalau bulan Ramadan. Adapun selain Ramadan tidak diterima kecuali dengan dua saksi. Tidak diterima kecuali dengan apa? Dua saksi. Ini pendapat Syekh rahimahullah. Ya. Dan pendapat ini beliau bangun di atas apa namanya? Dalil. Ya, di antaranya hadits Ibnu Umar, riwayat Abu Daud dan selainnya. Ibnu Umar berkata, "Tara an-nas al-hilal." Ya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Fa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nas bi siyamihi. Kata Ibnu Umar, manusia saling melihat hilal. Jadi manusia saling melihat hilal. Jelas ya? Menunjukkan bahwa perhatiannya para sahabat. Ketika tanggal 29, mereka berusaha untuk apa? Melihat hilal. Maka Ibnu Umar berkata, saya melihat hilal itu. Saya melihat hilal itu. Lalu saya kabarkan kepada Rasulullah, saya melihatnya. Maka Rasulullah melakukan puasa. Dan beliau memerintah manusia untuk melakukan puasa. Jadi Nabi melakukan puasa hanya dibangun di atas berita siapa? Satu orang, Abdullah bin Umar. Jelas ya? Dan di sini perhatikan, dari etika penentuan. Ya, Ibnu Umar ketika melihat hilal, dia tidak kampanye sendiri. Oh ya, saya lihat hilal. Tidak. Dia tidak menyuruhkan kepada manusia, tapi datang kepada pihak yang berwenang, yang menentukan. Datanya kemana? Kepada Rasulullah sebagai pimpinan negara. Ya. Ibnu Umar melaporkan kepada Rasulullah, saya melihat hilal. Barulah Nabi menetapkan dengan beliau berpuasa dan beliau perintah manusia untuk berpuasa. Ya. Ini keputusan sebagai pimpinan negara. Jelas ya? Karena itu tadi saya tekankan di dalam masalah melihat hilal ini, itu bukan apa namanya hak orang per orang. Atau golongan tertentu, kelompok tertentu. Tapi dia adalah ketetapan mutlak dipegang oleh penguasa. Ya. Dan disitulah salah satu fungsi dari penguasa. Ya. Untuk memutuskan segala silam pendapat. Dalam hal yang mungkin manusia berbeda di situ. Jelas ya? Ya. Di peradilan misalnya, ini saling menggugat. Sana mengaku ini haknya, sana mengaku ini haknya. Maka harus ada yang bisa memutuskan sesuai dengan keadilan yang digambarkan oleh syariat dan harus diterima oleh kedua belah pihak, dia ridha maupun tidak ridha, harus diterima. Ya. Jelas ya? Nah, ini tugas dari penguasa. Baik. Jadi Syekh di sini membangun untuk melihat dengan satu orang bulan Ramadan itu dalilnya. Adapun kalau di selain bulan, beliau berdalilkan dengan ketentuan umum yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jelas ya? Datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga sebagian ada yang mensahihkan hadits, Syekh Al-Albani menguatkan hadits. Fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Kalau ada dua saksi yang mempersaksikan, maka puasalah dan berbukalah. Jadi Syekh mengkompromikannya dengan cara ini. Ya. Jadi hadits Ibnu Umar itu untuk Ramadan dan hadits apa? Hadits yang lainnya itu menunjukkan di bulan selain Ramadan. Nah, ini pembahasan fikih yang seperti ini. Ya, sebenarnya para ulama silam pendapat. Ada yang berpendapat cukup dengan satu saksi pada seluruh bulan. Ada yang berpendapat harus dua saksi paling sedikit yang melihat hilal. Kalau Syekh di sini pendapat beliau kalau Ramadan cukup dengan satu saksi. Ya, kalau selain bulan Ramadan dengan dua saksi. Ya, hal yang seperti ini sebenarnya ini silam pendapat para ulama fikih dalam masalah ini. Kalau kita kuatkan pun itu tidak terlalu penting. Sebab penentuan harus dua saksi atau boleh dengan satu saksi itu adalah wewenang di pengadilan. Pengadilan yang menentukan keputusan. Di sana dibahas apa yang ditetapkan sesuai dengan dalil-dalil dan itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Andai kata saya misalnya berpendapat cukup dengan satu saksi, tapi di pengadilan negara mengharuskan dua saksi, maka pendapat saya tidak dipakai. Siapapun yang punya pendapat tidak dipakai menyelisihi di pengadilan. Sebab ini ketentuan umum untuk merapikan, ya, dan menjaga kebersamaan. Demikian. Baik, selesai pembahasan berkaitan dengan beberapa ketentuan seputar melihat hilal. Nah, baik, adzan dulu. Sudah masuk waktu adzan, silakan adzan. Baik, kemudian pembahasan yang keempat, hukum seputar berniat dari malam hari. Ya. Di sini Syekh rahimahullah menjelaskan hukum berniat dari malam hari. Kata beliau, wa yajibu tabyitun niyyati li siyamil fard. Wa amma an-naflu fa yajuzu bi niyyatin minan nahar. Kata beliau, dan wajib berniat dari malam hari untuk puasa wajib. Untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah boleh berniat dari siang hari. Boleh berniat dari siang hari. Baik. Di sini beliau jelaskan tentang ketentuan niat. Ya, harus diketahui ya bahwa niat dalam puasa adalah syarat syahnya puasa. Berdasarkan hadits, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Dan di sini diterangkan oleh Syekh bahwa kalau puasanya puasa wajib, maka harus niat dari malam hari. Ya. Telah datang hadits dalam hal ini dari Nabi, tapi ada kelemahan. Cuma telah syah dari dua orang sahabat penyebutan hukum dalam hal ini dan mempunyai hukum marfu. Hukumnya marfu, dianggap mereka terima hukum itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dikatakan, "Man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lah." Siapa yang tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Iya. Maka ini hadis menunjukkan bahwa wajib berniat dari malam hari. Dan malam hari itu dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh. Itu yang dimaksud dengan apa? Berniat dari malam hari. Kemudian niat itu letaknya di dalam hati. Niat letaknya di mana? Di dalam hati. Ya, kalau misalnya saya di waktu isya seperti ini, saya berniat dalam diri saya, besok saya akan puasa. Maka ini artinya saya sudah berniat dari malam hari. Jelas ya? Tidak harus dia berkata, nawaitu an asuma ramadan wadallillahi ta'ala. Ya. Ini tidak ada ketentuan. Dan tidak pernah ternukil sepotong riwayat pun dari Nabi dan para sahabatnya yang mengucapkan seperti itu. Karena niat memang letaknya di mana? Di dalam hati niat itu. Iya. Dan ini termasuk kesalahan yang terjadi di sebagian masyarakat kita. Ya, mengharuskan niat. Sampai kadang diketemukan ada orang dewasa makan di siang hari. Ketika ditanya, "Loh, kenapa tidak puasa?" "Oh, saya semalam lupa niat." Ya. Lupa niat maksudnya apa? Lupa baca nawaitu. Ya. Akhirnya tidak puasa. Dan ini keliru, padahal dia bangun makan sahur. Ya. Cuma dia katakan lupa membaca nawaitu. Ya. Jelas ya? Dan ini keliru. Baik. Niat itu letaknya di dalam hati. Diniatkan dari malam hari. Ya. Ini untuk puasa wajib menurut Syekh. Kalau puasa sunnah bagaimana? Kalau menurut penulis puasa sunnah ya tidak harus dari malam hari. Misalnya pagi hari seorang belum makan, dia datang ke rumahnya, dia tanya, "Ada makanan atau tidak?" "Oh, tidak ada makanan." "Kalau begitu saya puasa saja." Baru dia lihat. Nah, ini tidak apa-apa menurut penulis di sini. Dan beliau dalam hal ini beliau memakai hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, "Dakhala علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk kepada saya lalu berkata, apakah kalian punya makanan? Faqulna la. Maka kami menjawab tidak, tidak ada makanan. Maka Nabi berkata, fa inni idan sha'im. Kalau begitu saya berpuasa. Jelas ya? Nah, dalil ini yang dipakai. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa puasa sunnah pun wajib berniat dari malam hari. Ya. Tidak ada perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Adapun hadis yang disampaikan itu tidak diterangkan bahwa sebelumnya Nabi tidak berpuasa. Ya, Nabi hanya berkata kalau begitu saya puasa. Dan mungkin saja artinya sebelumnya beliau sudah berniat puasa, namun beliau ingin lihat kalau ada makanan beliau berbuka, kalau tidak ada makanan beliau lanjutkan. Begitu dikabarkan tidak ada makanan, kalau begitu saya berpuasa melanjutkan apa yang sudah niatkan, apa yang beliau niatkan sebelumnya. Jelas ya? Ya, karena itulah pendapat yang insya Allah lebih dekat, ya, bahwa berniat dari malam hari itu berlaku untuk puasa wajib dan puasa sunnah. Harus berniat dari malam hari. Baik, selesai terkait dengan masalah berniat. Pembahasan yang kelima, hukum puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Ya. Sini Syekh menjelaskan hukumnya. Kata beliau, wal maridu alladhi yatadarraru bisawmi wal musafiru lahuma alfitru wassiyam. Ya. Kata beliau, orang yang sakit yang membahayakan dia kalau dia puasa, demikian pula orang yang musafir, boleh bagi keduanya untuk berbuka dan boleh berpuasa. Maksudnya diberikan dua pilihan. Kalau dia ingin berbuka, silahkan. Dia ingin berpuasa, silahkan. Dua-duanya diperbolehkan. Bagi orang yang sakit dan orang yang apa? Musafir. Ya, dalil tentang hal ini adalah ayat Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia ganti ya, hari yang dia berbuka itu dengan cara berpuasa di hari-hari lainnya. Jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sakit dan orang yang musafir ada keringanan. Boleh dia berpuasa dan boleh dia berbuka. Ya, tapi Syekh di sini memberikan ketentuan bagi yang sakit. Sebab sakit itu dua macam. Ada sakit yang berat, ada sakit yang ringan. Ya, sakit bagaimana? Kata beliau, alladhi yatadarraru bisawmi. Ya, orang sakit yang akan berbahaya atau akan memberatkannya kalau dia puasa. Jelas ya? Ya, adapun kalau sakitnya sakit ringan, sakit kesandung batu, ya, tertusuk duri, ya. Ini tidak ada keringanan untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Dia tetap wajib puasa. Bukan sakit itu yang diinginkan. Nah, dan bagi orang yang musafir juga dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, boleh untuk tidak berpuasa. Di sini orang yang safar, orang yang melakukan perjalanan, ya mana yang lebih afdal baginya? Dia berpuasa atau tidak berpuasa? Hah? Setelah kita ketahui bahwa musafir, ya, dia boleh berbuka, boleh berpuasa. Ini cermat lagi ya musafir. Apakah safarnya, perjalanannya berat atau ringan? Dia diberi dua pilihan. Boleh berbuka dan boleh apa? Berpuasa. Tapi kalau kita membahas yang mana yang lebih afdal bagi musafir, dia berbuka atau berpuasa, maka ini dibagi dua. Ada perjalanan yang berat dan meletihkan. Kalau perjalanannya berat dan meletihkan, maka afdalnya dia berbuka. Itulah makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birr as-siyamu fis safar." Bukan dari kebaikan berpuasa di perjalanan. Ini kalau perjalanannya apa? Meletihkan. Tapi kalau meletihkan dia tetap ingin berpuasa, tidak ada yang bisa melarangnya. Ya, boleh saja. Ya, telah syah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah seluruh pasukannya di sebuah perjalanan di bulan Ramadan untuk berbuka. Dan Nabi sendiri beserta Abdullah bin Rawaha tetap berpuasa. Ya, padahal cuaca yang sangat panas. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa walaupun kondisi perjalanan berat, tapi kalau dia ingin berpuasa, boleh saja. Tapi kalau ditanya mana lebih afdal, lebih afdalnya apa? Dia berbuka. Baik. Kondisi yang kedua, kalau musafir melakukan perjalanan yang ringan, tidak berat. Ya. Perjalanan yang tidak berat. Kalau perjalanannya tidak berat, ini letak silang pendapat di kalangan para ulama, dan yang benarnya bahwa lebih afdalnya dia berpuasa. Lebih afdalnya dia apa? Berpuasa. Sebab itu lebih menunaikan kewajibannya, segera menunaikan kewajibannya. Ya. Sebab seorang dia bersegera dalam menunaikan kewajiban, lebih bersegera maka itu lebih afdal. Kemudian itu lebih melepas tanggung jawabnya. Sebab kalau dia berbuka sekarang, mungkin di masa depan ya akan banyak urusannya, belum tentu dia bisa tunaikan, dia belum tentu dia bisa bayar. Ya, karena itu kalau dia berpuasa itu lebih afdal baginya, apalagi perjalanannya tidak meletihkan. Jelas ya? Baik, ini tentang musafir. Kemudian Syekh di sini menyinggung tentang hukum puasa bagi perempuan haid dan perempuan nifas. Kata beliau, wal haid wan nifasau yahrumu alaihima as-siyamu wa alaihima al-qada. Ya. Perempuan haid dan nifas haram bagi keduanya untuk berpuasa. Ya. Kalau yang pertama tadi, orang yang sakit dan musafir diberi dua pilihan. Boleh puasa, boleh apa? Berbuka. Tapi kalau perempuan haid dan nifas, ya, cuma satu pilihan saja. Tidak boleh berpuasa, harus berbuka. Jelas ya? Karena itu beliau tekankan di sini dengan bahasa haram atas keduanya untuk berpuasa. Ya. Dan keduanya wajib mengqadha. Wajib apa? Mengqadha. Ya. Bagi perempuan yang haid dan nifas, dia wajib mengqadha di hari lain. Ya. Wajib dia qadha di hari lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atau ini dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana yusibuna dalik fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami ditimpa oleh haid, maka kami diperintah untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintah mengqada salat. Jadi ini menunjukkan bahwa puasa itu diqada oleh perempuan yang apa? Yang haid dan yang nifas. Jelas ya? Di sini disebut dalam hadis haid saja. Terus nifas apa dalilnya? Apa dalilnya? Ya. Dalilnya perempuan nifas sama dengan perempuan haid hukumnya. Sudah kita terangkan ya? Ya, perempuan haid dan perempuan nifas semuanya sama. Kecuali dalam berapa permasalahan? Dalam tiga. Ada yang bisa mengulangi? Yang pertama. Ya. Kalau haid adalah tanda balik. Nifas bukan tanda balik. Yang kedua? Tentang masa iddahnya. Haid jadikan ukuran iddah. Ya. Perempuan yang ditalak dengan haidnya dihitung, bukan dengan nifasnya. Yang ketiga? Ya, lama waktunya. Kalau perempuan haid paling lamanya berapa? 40 hari. Apa perempuan nifas paling lamanya 40 hari. Adapun haid dia tidak ada ukuran ya tentang berapa lamanya. Yang jelas lebih sedikit daripada nifas. Baik. Jadi perempuan haid dan nifas dua-duanya tidak boleh berpuasa. Wajib mengqadha. Nah, di sini muncul satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh para perempuan. Ya. Sekarang ada perempuan baru melahirkan. Ya. Dua hari sebelum Ramadan dia sudah melahirkan. Kemudian dia nifas 40 hari. Berarti satu bulan Ramadan penuh, dia apa? Dia nifas. Ya, ada yang bertanya, ya, saya waktu itu juga menyusui. Ya. Jadi dia terhitung apa? Terhitung haid atau terhitung menyusui? Hah? Nah, jawabannya terhitung haid dia atau terhitung nifas. Sebab itu asalnya. Jelas ya? Itu yang merupakan asal. Ya. Andai kata misalnya ada perempuan menyusui. Nifasnya sudah berlalu. Masuk bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan dia tidak bisa puasa. Dan akan datang ya kita terangkan bahwa perempuan menyusui hanya membayar fidyah saja, memberi makan saja. Ya. Masuk Ramadan, perempuan menyusui ini dia tidak berpuasa. Ya, begitu pertengahan Ramadan datang kebiasaan bulanannya, dia haid selama 7 hari. Ya, sekarang haidnya ini dihitung haid atau dihitung menyusui juga? Hah? Ya, begitu haid datang dihitung haid. Jadi dia membayar fidyah hanya 23 hari. 7 harinya untuk haidnya dia ganti dengan qadha. Jelasnya? Dia ganti dengan mengqadha-nya. Baik. Selesai sudah pembahasan haid dan nifas. Kita berpindah ke pembahasan yang ketujuh. Kata beliau, hukum puasa bagi perempuan hamil dan perempuan yang sedang menyusui. Kata beliau, wal hamilu wal murdi'u idza khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yawmin miskina. Iya. Kata beliau, dan perempuan hamil dan perempuan yang menyusui, kalau dia khawatir akan anak keduanya. Jadi perempuan hamil khawatir akan bayi yang sedang dikandungnya. Ibu menyusui khawatir akan anak yang disusuinya. Mungkin saja ibu dia kuat tidak berpuasa. Tapi kalau si ibu berpuasa, yang bahaya adalah siapa? Anaknya. Ya. Akan kekurangan air susu untuk anaknya. Jelas ya? Nah, jadi kalau dia khawatir, perempuan hamil dan perempuan menyusui khawatir, kata Syekh, boleh keduanya berbuka. Tapi kalau keduanya berbuka, keduanya harus mengqadha puasa, kemudian memberi makan. Sekaligus bayar fidyah memberi makan, untuk setiap hari ditinggalkan diberi makan satu orang miskin. Diberi makan satu orang miskin. Ini pendapat Syekh rahimahullah. Dan ini salah satu pendapat ulama di dalam masalah. Jelas ya? Ada pendapat yang kedua di dalam pembahasan ini, bahwa perempuan yang hamil dan menyusui itu hanya membayar fidyah saja. Hanya membayar fidyah saja dan tidak mengqadha. Ya, sebab ini keringanan yang diberikan kepadanya. Iya. Jelas ya? Dan dalil untuk pendapat yang kedua ini yang mengatakan hanya membayar fidyah adalah penafsiran di dalam ayat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, ya. Kemudian dia berbuka, maka dia membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Ya. Ini ayat dulu kandungan hukumnya pada beberapa orang yang berat, ya boleh dia berbuka. Boleh dia berbuka, tapi kalau dia tidak berpuasa, dia memberi makan saja. Tapi setelah itu hukum terganti. Ya, terhapus hukumnya. Ya, jelas ya? Terhapus hukumnya. Di dalam riwayat Ibnu Jarud, Ibnu Abbas menyebutkan, siapa yang tetap pada hukum ini, dia boleh berpuasa dan tetap memberi makan. Ya, disebutkan, yang pertama perempuan hamil, perempuan menyusui, kemudian orang sakit yang tidak bisa sembuh, dan orang tua, laki-laki dan perempuan tua yang sudah sangat renta, tidak mampu lagi berpuasa. Jelas ya? Ini semuanya disebutkan membayar fidyah, dan tidak disebut mengqadha. Ya. Jadi, untuk pendapat yang kedua ini pendapat dari sahabat menafsirkan ayat, dan itu oleh sejumlah ulama dikatakan mempunyai hukum marfu. Mempunyai hukum marfu. Selain daripada itu, bukan cuma Ibnu Abbas yang memfatwakan ini. Telah Syah juga dari Ibnu Umar memfatwakan tentang hal ini. Dan ini dua fatwa dari dua orang sahabat, tidak ada yang menyelisihinya. Iya. Jelas ya? InsyaAllah ta'ala ini pendapat yang lebih dekat. Pendapat yang lebih dekat atau lebih kuat. Bahwa perempuan hamil dan perempuan yang menyusui, kalau dia berbuka, maka hanya membayar fidyah saja dan tidak mengqadha. Hanya membayar fidyah dan tidak apa? Dan tidak mengqadha. Baik, membayar fidyah itu bagaimana? Ya. Ya. Membayar fidyah itu bagaimana? Membayar fidyah, dia memberi makan orang miskin. Ingat ya, dia cari orang miskin. Ukuran miskin tadi telah kita sebutkan ya. Ukuran miskin. Ya. Dia cari orang miskin, dia beri makan. Kalau dia tinggalkan misalnya 5 hari, dia beri makan 5 orang miskin. Ingat ya, 5 orang miskin yang apa? Berbeda. Jangan satu orang miskin dia beri makan 5 kali. Ya. Bukan itu yang dimaksud, tapi dia memberi makan 5 orang apa? 5 orang miskin. Ya, kemudian yang harus diingat di dalam membayar fidyah, itu nanti kalau dia meninggalkan puasa. Kalau dia meninggalkan puasa. Ada misalnya seorang perempuan menyusui. Itu perempuan hamil. Dia tahu dia hamil, tidak sanggup berpuasa. Dan dia tahu bulan Ramadan yang akan datang ini satu bulan penuh dia tidak apa? Mampu berpuasa. Dia sudah menduga tidak akan mampu berpuasa. Ya, sekarang apakah boleh perempuan ini bayar 30 hari sebelum masuknya Ramadan? Hah? Jawabannya tidak boleh dia bayar. Sebabnya belum ada. Ya. Sebabnya apa? Meninggalkan puasa dia belum lakukan meninggalkan puasa. Ya. Jadi dia harus meninggalkan puasa dulu baru dia bayar. Jelas ya? Ya, kenapa dia harus membayar fidyah? Apa sebabnya? Kenapa dia meninggalkan? Hah? Karena meninggalkan puasa, kan begitu? Ya. Jadi kalau sebabnya belum ada, dia belum meninggalkan puasa, maka belum bayar fidyah. Jadi yang dikata misalnya seorang perempuan sudah berjalan 15 hari Ramadan. Ya. Dia 15 hari tidak berpuasa. Maka yang boleh dia bayar baru 15 hari. Jelas ya? Kalau dia ingin bayar, dia bayar 15 hari, dia berikan kepada 15 orang miskin. Ya. Kalau dia sudah tinggalkan 25 hari, baru 25 hari yang boleh dia bayar. Jelas? Kalau dia ingin undur setelah 30 hari dia tinggalkan, baru dia bagi sekaligus 30 hari, maka ini juga tidak ada masalah. Ya, yang penting dia telah meninggalkan puasa tersebut. Dia telah meninggalkan puasanya. Baik. Ini beberapa ketentuan ya tentang membayar fidyah. Dan membayar fidyah ini harus dengan makanan. Tidak boleh diuangkan. Ya, tidak boleh diuangkan. Oh ini uang, kamu pergi saja beli nasi bungkus sana. Ya. Jelas ya? Ini tidak diperbolehkan, tapi dia siapkan makanan. Ya. Dia siapkan makanan. Kemudian makanannya, ukurannya bagaimana? Ya, ukurannya sesuai dengan kebiasaan di sebuah tempat. Ya. Kalau diberi makanan dengan disuguhkan sebuah makanan, sudah dianggap di tempat itu memberi makan, maka itulah memberi makan. Ya. Biasanya kalau kita di Indonesia ini, kita ada orang kita suguhkan misalnya biskuit, ya, atau kerupuk misalnya diberikan, oh itu belum diberi makan namanya, itu snack namanya. Ya. Jelas ya? Tapi kalau diberi misalnya nasi kemudian diberi ada telurnya, ada ikannya misalnya. Ya, maka itu dihitung memberi apa? Memberi makanan. Ya. Lebih bagus makanan itu, maka dia akan lebih afdal. Sebagaimana umumnya di dalam apa? Berinfak dan bersedekah. Jelas ya? Baik. Ini tentang membayar fidyah. Kemudian kita pindah ke pembahasan yang lainnya. Pembahasan yang ke-8. Hukum puasa bagi orang tua renta dan orang yang sakit tidak bisa sembuh. Ya. Kata beliau rahimahullah, wal ajizu anis saumi likibarin au marabin la yurja buruhu fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskina. Kata beliau, al ajiz anis saum, orang yang tidak mampu berpuasa, likibarin, karena dia sudah sangat tua. Ya, dimaklumi ya, ada orang tua subhanallah tidak mampu berpuasa. Ya. Karena sudah sangat tua. Demikian pula ada orang yang sakit. penyakitnya, jenis penyakitnya yang membuat dia tidak bisa berpuasa. Dan penyakitnya ini menurut ahlinya penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Jelasnya? Penyakit yang apa? Tidak bisa disembuhkan lagi. Ya. Bapak, apa hukum untuk orang yang seperti ini? Ya, hukumnya dia hanya membayar fidyah saja. Memberi makan untuk orang miskin. Ya. Pada setiap hari yang dia tinggalkan. Ya, jadi kalau dia orang tua dan orang sakit tidak bisa sembuh, pasti tidak berpuasa 30 hari. Kan begitu? Tidak mampu sama sekali berpuasa. Iya. Maka nampak dari sini orang yang sakit itu ada dua. Ada sakit bisa sembuh. Ya, kalau bisa sembuh tadi apa dia bayar? Dia mengqadha puasa. Tidak membayar fidyah. Mengqadha puasa. Orang yang kedua adalah sakit dan sakitnya tidak bisa sembuh. Dan sakitnya ini menghalangi dia berpuasa. Ini kewajibannya apa? Dia membayar fidyah saja. Kewajibannya dia membayar fidyah. Baik. Selesai pembahasan tentang orang yang tidak mampu puasa dan orang yang sakit tidak bisa sembuh. Kemudian pembahasan yang ke-9. Ya, beberapa ketentuan perihal orang yang mengqadha puasa. Kata beliau, "Man aftara fa alayhi al-qadha'u faqat. Idza kana fitruhu bi aklin aw bi syurbin aw qai'in amdan aw hijamatin aw imna'in bi mubasyarah." Iya. Kata beliau, siapa yang berbuka maka dia membayar qadha saja. Ini orang yang sengaja berbuka ya. Dia sengaja berbuka. Ya, adapun kalau tidak sengaja lain lagi masalahnya. Tentang orang yang tidak sengaja. Iya. Akan diterangkan nanti hukumnya bagi orang yang tidak sengaja. Di sini orang yang sengaja berbuka, maka dia wajib membayar qadha. Kalau berbukanya itu dengan cara dia makan atau dia minum atau dia muntah sengaja. Ya. Ini tiga sudah ya, muntah sengaja. Atau dia hijamah, berbekam, atau dia mengeluarkan mani. Ya. Mengeluarkan mani karena melakukan mubasyarah. Ya. Karena melakukan mubasyarah. Karena bersentuhan dengan istrinya, apakah dalam bentuk mencium, memeluk, atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Ini 5. Baik. Syekh di sini memberikan kaidah umum sesuai dengan pendapat yang kuat menurut beliau. Ya. Walaupun satu persatu dari apa yang beliau serangkan di sini, ini ada silam pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama tentang orang yang berbuka tanpa udzur itu sendiri, itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dia qadha, dan ada yang mengatakan tidak bisa diqadha. Ini dosa yang besar, tidak mungkin bisa diqadha. Jelas ya? Ya. Untuk menunjukkan besarnya dosa. Ya, sebagaimana sholat, kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sebelumnya, dia bertobat, maka sholatnya yang sudah ditinggalkan tidak bisa dia qadha. Cara menutupinya adalah dengan cara apa? Dia memperbanyak ibadah saja. Demikian pula puasa. Kalau dia pernah tinggalkan tanpa udzur, maka tidak bisa diqadha. Ini pendapat sejumlah ulama dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Ya. Walaupun jumhurul ulama berpendapat bahwa siapa yang berbuka dengan sengaja dia qadha puasa, ini pendapat jumhur. Ya, baik ya. Ini secara global tentang masalah orang yang berbuka dengan sengaja. Syekh di sini sebutkan kalau dia berbuka dengan makan atau dengan minum, ini telah kita terangkan. Auqai'in atau dia muntah sengaja. Ya. Kalau dia muntah sengaja maka dia wajib mengqadha puasanya. Sebab ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Umar punya hukum marfu. Ya. Ada dari hadis Abu Hurairah tapi hadisnya lemah. Ya, ada dari hadis Ibnu Umar punya hukum marfu. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, apa? Man qa'a man istaqa'a wa huwa shaim fa 'alaihi al-qadha. Wa man dar'ahu al-qai' fa laysa 'alaihi al-qadha. Siapa yang muntah dan dia dalam keadaan puasa, maka dia wajib mengqadha. Sengaja muntah. Siapa yang sengaja muntah dan dia dalam keadaan puasa, maka dia wajib mengqadha. Tapi siapa yang didesak oleh muntah, maksudnya dia muntah tidak sengaja, ya, karena dia pusing misalnya, mual, ya, melakukan perjalanan akhirnya dia muntah, ya, di luar kesengajaannya, maka ini tidak ada qadha. Puasanya tetap syah, dia lanjutkan dan tidak ada apa? Tidak ada qadha. Jelas ya? Tapi kalau dia muntah dengan sengaja, puasanya batal. Dia harus qadha di hari yang lainnya. Baik. Ini tentang muntah. Kemudian Syekh menyebutkan hijamah. Ya, bagi Syekh, orang yang berhijamah itu membatalkan puasa. Nah, beliau berdalilkan dengan dalil umum. Hadis yang syah di dalam riwayat Bukhari dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftar al-hajimu wal mahjum." Orang yang membekam dan orang yang dibekam, dua-duanya berbuka. Dua-duanya berbuka. Iya. Jelas ya? Ini pendapat Syekh rahimahullah. Namun pendapat beliau ini, ya, ini diselisih oleh para ulama yang lainnya. Mereka menganggap bahwa berbuka itu atau berhijama itu, berbekam, tidak membatalkan puasa. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas, ya, riwayat Al-Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hijama dan beliau dalam keadaan puasa. Ya. Pernah melakukan hijama dan beliau dalam keadaan apa? Berpuasa. Jelas ya? Baik. Karena ada dua dalil yang bertentangan, maka cara kompromi yang paling dekatnya dikatakan bahwa berhijama itu dirinci hukumnya. Dirinci hukumnya. Kalau asal hijamanya tidak membatalkan puasa, tapi efek dari hijama itu diperhitungkan. Kalau dia berhijama berbekam yang akan mengakibatkan dia lemas dan harus berbuka, maka tidak boleh dia berhijama. Jelas ya? Tapi kalau dia tahu bahwa dirinya masih kuat, dia berhijama, boleh saja dia berhijama dan itu tidak membatalkan puasa, tapi makruh hukumnya. Hukumnya apa? Makruh. Ini kesimpulan dalam masalah hijama. Baik, kemudian berikutnya, au imna'in bimubasyarah. Atau keluar mani karena melakukan mubasyarah. Iya. Karena dia memeluk atau mencium, bersentuhan. Ya, demikian pula dimasukkan oleh para ulama, orang yang melakukan onani, ya, ini apabila siapa yang mengeluarkan mani dengan sengaja, maka dia telah membatalkan puasanya. Telah membatalkan puasanya. Ya. Dan dalil yang dipakai secara umum di sini, ya, oleh jumhur, karena ketentuan puasa itu meninggalkan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwata. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya. Dan syahwatnya. Jelasnya? Ini pendapat jumhurul ulama. Dan sebagian menukil kesepakatan. Walaupun sebenarnya tidak ada kesepakatan. Ya, kalau Syekh Al-Albani, juga Syekhuna Syekh Mukbil, beliau berpendapat bahwa kondisi yang seperti ini, itu tidak membatalkan puasa. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan membatalkan puasa. Ya, dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, tetapi apa namanya, pendapat yang mengatakan membatalkan itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Jelas ya? Baik. Ini kalau dia sengaja, ya, mengeluarkan mani dengan apa yang disebut oleh Syekh di sini. Adapun kalau dia mimpi, dia junub, ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa puasanya syah. Adapun kalau dia hubungan suami istri, ini lagi-lagi masalahnya. Kalau hubungan suami istri, ya, itu masuk di dalam pembahasan membayar kafarah, ya, batal puasanya dan apa, dia wajib membayar denda yang akan kita terangkan insyaallah. Jelas ya, selesai di sini. Ini pembahasan yang ke-9, ya. Kemudian pembahasan yang ke-10, hukum seputar orang yang berjima saat sedang berpuasa Ramadan. Kata Syekh rahimahullah, jadi asalnya siapa yang berbuka, dia mengqadha puasanya. Kecuali, illa, kata beliau, man aftara bijima. Siapa yang berbuka karena hubungan suami istri? Ya. Ini bukan mengqadha saja, tapi lebih daripada itu. Kata Syekh, fa innahu yaqdi. Yang pertama dia mengqadha puasanya. Nah, mengqadha puasanya. Wa ya'tik raqabatan. Dan dia membebaskan seorang budak. Fa illam yajid fa siyam syahrain mutatabi'ain. Ya, kalau dia tidak mampu membebaskan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa ta'amu 60 miskina. Maka dia memberi makan 60 orang miskin. Iya. Jelas ya? Baik. Di sini saya simpulkan tentang masalah orang yang melakukan hubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, dia wajib membayar kafara dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia melakukan hubungan suami istri. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hubungan suami istrinya dilakukan dalam keadaan berpuasa. Syarat yang ketiga, hubungan suami istri tersebut dilakukan di siang hari. Ya. Dilakukan di mana? Di siang hari. Kemudian syarat yang keempat, hubungan suami istri itu dilakukan di bulan Ramadan. Ini 4 syarat. Jelas ya? Ya. Jadi kalau misalnya hubungan suami istri tapi dua-duanya tidak puasa, bayar kafarah atau tidak? Hah? Tidak bayar kafarah. Jelas ya? Ini mungkin terjadi atau tidak? Ya, mungkin terjadi. Ya, ada seorang suami, dia melakukan perjalanan. Ya, karena perjalanannya berat, dia berbuka di perjalanan. Pulang ke rumah, siang hari dalam keadaan dia apa? Berbuka. Dia pulang, dia dapati istrinya baru selesai mandi haid. Ya. Jelas ya? Kalau terjadi hubungan, maka di sini keluar dari ketentuan. Jelas sampai sini? Terus yang kedua, kalau ada hubungan suami istri, tapi di malam hari, itu tidak ada masalah. Malam hari tidak dihitung. Yang diperhitungkan di mana? Di siang hari. Ya. Kalau dia berbuka, apa dia berpuasa, dan dia lakukan di siang hari, tapi di luar Ramadan, bayar kafarah atau tidak? Tidak bayar kafarah. Ini hukum hanya di mana? Di bulan Ramadan saja. Jadi ini ketentuannya. Jadi siapa yang melakukan hubungan suami istri dengan ketentuan ini, maka dia wajib membayar kafarah secara berurut. Yang pertama dia membebaskan seorang budak. Nah, sekarang mungkin tidak ada budak ya yang bisa dibebaskan. Ya, maka harus pindah ke pilihan yang kedua. Ya, tidak boleh ke pilihan yang ketiga, yang kedua dulu. Ya, tidak boleh lompat, harus berurut. Jelas ya? Pilihan yang kedua dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan apa? Berturut-turut. Karena itu kata para ulama, karena dia 2 bulan berturut-turut, maka dia hindari di bulan yang ada waktu dilarang berpuasa di situ. Ya, jelas ya? Dia hindari bulan yang ada dilarang berpuasa. Dilarang berpuasa dalam setahun ada 5 hari dilarang berpuasa. Nah, siapa yang menyebutkan? Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tashriq, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ini 5 hari diharamkan berpuasa. Jadi silahkan dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Cari saja 2 bulan berturut-turut. Kapan dia sudah berpuasa 1 bulan 28 hari kemudian dia putus, maka harus dia ulang lagi dari awal. Ya, makanya jangan coba-coba ya. Ya, baik. Jadi ini berkaitan dengan 2 bulan berturut-turut. Sekarang kita pindah ke, kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia apa? Dia memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Ya, dan memberi makan 60 orang miskin ini, ya, 60 orang miskin, ingat ya, bukan 20 orang miskin, setiap orang miskin diberi makan 3 kali. Tidak, tapi dia cari 60 orang miskin. Demikian. Ini ketentuannya diterangkan panjang lebar sebenarnya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis Abu Hurairah ini tentang bayar kafarah panjang. Ya. Dan banyak manfaat dan fawaidnya. Sampai sebagian para ulama menulis buku khusus menjelaskan kandungan apa hadis Abu Hurairah ini. Ya, ada yang menyebutkan Al-Iraqi menulis buku, dia keluarkan 2000 manfaat dari hadis Abu Hurairah, dari kandungan fikihnya. 2000. Ya, jelas ya? Lihat bagaimana detailnya fikih mereka. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Orang yang berjima saat sedang puasa Ramadan. Sekarang pembahasan yang keberapa? Ke-11. Beberapa ketentuan seputar sahur dan buka puasa. Sebelum kita pindah ke sini, masih ada satu pembahasan lagi. Ya. Tentang orang yang berbuka atau orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa. Ini harusnya kita masuk di pembahasannya. Tapi saya luput di sini, enggak menyebutkan. Di sini Syekh menyebutkan hadis, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syarib falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Muttafaqun alaih. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang lupa dan dia sedang berpuasa, fa'akala aw syarib, lalu dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, hendaknya disempurnakan puasanya. Ya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Sesungguhnya Allah memberi makan untuknya dan memberi minum. Ya. Dan ini kadang terjadi ya di apa? Awal-awal Ramadan biasanya. Ya. Karena kebiasaannya pagi makan, bangun makan, ya. Siang dia bangun langsung makan, ya. Jelas? Ada orang awal Ramadan dia bangun, ya dia pikirnya ya seperti biasa, pagi makan, ya, setelah makan minum, ya. Baru dia ingat, "Oh, rupanya saya puasa." Ya, jelas ya? Maka di sini tidak ada masalah. Kalau dia lupa, dia lanjutkan puasanya. Makan dan minum yang dia lakukan itu adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Jelas ya? Jadi ini bagi siapa yang lupa. Ingat ya, siapa yang lupa. Bukan pura-pura lupa. Ya. Kalau pura-pura lupa lain lagi masalahnya. Ya. Kalau pura-pura lupa itu masuk ke dalam sengaja. Masuk ke dalam sengaja. Baik. Kalau ada yang sedang makan misalnya. Ya. Sedang makan dan minum, tiba-tiba ada yang mengingatkan. Loh, kamu kan puasa. Apa yang dia lakukan? Dia lanjutkan makan dan minumnya? Ya. Tidak. Harus dia berhenti segera. Kalau ada masih ada yang tersisa di mulutnya, dikeluarkan. Ya, dia keluarkan. Jelas ya? Ya, sebab di sini tidak ada lagi udurnya. Udurnya adalah apa? Dia lupa. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-11. Beberapa ketentuan seputar sahur dan buka puasa. Kata Syekh rahimahullah. Ya. Wa qala, dan Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Muttafaqun alaih. Terus menerus manusia di atas kebaikan sepanjang mereka mendahulukan buka puasa. Ya. Ini hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwa berbuka puasa disunnahkan, disegerakan. Ya. Maksudnya disegerakan apabila matahari sudah terbenam, segera berbuka. Jangan diundur lagi. Oh, matahari terbenam. Biarkan dulu terbenam 5 menit. Ya. Jelas ya? Atau biarkan terbenam 10 menit. Ini keliru. Ya. Begitu sudah yakin terbenam matahari, sudah yakin masuk waktu berbuka, jangan menunggu lagi. Langsung dia apa? Dia berbuka. Nah, ini maksud mempersegera buka puasa. Bukan mempersegera buka puasa, dia berbuka sebelum waktunya. Ya, waktu adzan maghrib jam 6. Oh, kemarin Ustaz bilang disunnahkan mempersegera buka puasa. Jam 5.30 dia sudah berbuka. Ya. Ini keliru ya, bukan ini yang dimaksud. Tapi bersegera, mempersegera buka puasa artinya dia melakukan buka puasa di awal waktunya. Ya. Di awal apa? Di awal berbukanya. Segera dia berbuka. Baik. Jadi ini berbuka puasa dan dia adalah sunnah yang disunnahkan. Sunnah yang disunnahkan. Ya. Tidak seperti orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah, ya, Mereka berbukanya nanti kalau bintang sudah muncul. Ya. Jadi muncul bintang, apa? Sudah kelihatan bintang satu, nah, baru mereka apa? Baru mereka berbuka. Nah, ini mereka berdalilkan dengan sebagian riwayat yang mudraja, riwayat yang mereka sendiri tidak paham apa arti riwayat itu. Ya. Jelas ya? Nah, ini mewarnai fikih mereka sebab mereka kurang pemahaman dalam agama. Ya Allah musta'an. Nah, ini memberatkan yang seperti ini. Ya, orang sudah berbuka dia masih menunggu bintang. Ya, masih menunggu bintang. Sampai pernah suatu hari di Yaman kita naik mobil ya dari kota kembali ke desa Damaj. Ya. Biasanya karena mobil angkutan ya kira-kira ikut rame-rame orang di situ, ada orang Syiah dan macam-macam. Ya, kita sudah buka, mereka masih melihat bintang. Ya. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang memberatkan. Alhamdulillah agama ini ada kemudahan. Ya. Begitu sudah masuk waktu berbuka, maka segera berbuka puasa. Kemudian kata beliau, waqala tasahharu fa'inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Ya, dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, makan sahurlah kalian. Fa'inna fis sahuri barakah. Sebab pada makan sahur itu ada barakah. Ada berkah di dalamnya. Jelas ya? Ini makan sahur diperintah di sini. Ya, kaidah fikihnya asal dalam perintah menunjukkan mana apa? Wajib. Kalau begitu makan sahur wajib atau sunnah? Hah? Wajib atau sunnah? Ya, sunnah ya menurut kesepakatan para ulama. Ya, apa yang memalingkannya dari kewajiban? Yang memalingkannya dari kewajiban karena Nabi pernah puasa wisal 2 hari berturut-turut. Tidak sahur. Andai kata sahur itu wajib, maka beliau tidak mungkin 2 hari berturut-turut puasanya. Ya, dan puasa 2 hari berturut-turut bagi Nabi, itu adalah puasa khusus untuk siapa? Nabi saja. Tidak boleh orang lain melakukannya. Ya. Baik ya. Bagi orang lain, makruh. Kalau dia sambung sampai subuh, itu makruh. Bagi selain Nabi. Ya. Itu pun boleh dia sambung sampai subuh saja, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya, baik, makan sahurlah kalian. Fa'inna fis sahuri, karena pada makan sahur itu ada berkah. Ya, berkah di dalam hadis ini umum disebutkan. Dia berkah di dunia dan berkah di akhirat. Berkah di dunia dan berkah di apa? Di akhirat. Ya, berkah di akhirat dia dapat kebaikan menjalankan sunnah. Ya, menjalankan sunnah. Ya. Dan makan sahur ini dari berkah di akhirat juga, dia bangun di waktu sahur. Bagi siapa yang belum witir, dia sempurnakan witirnya. Ya. Dan makan sahur ini masih di sepertiga malam terakhir, waktu mustajabah doa. Bagi siapa yang ingin berdoa, dia boleh berdoa. Ya. Ya. Ketika makan sahur, disunnahkan ya, makan sahur bersama-sama. Ya. Maka kadang ini menjadi sebab dia bersedekah untuk orang lain. Ya, kadang ada tetangganya terlambat bangun, ya belum masak, diketuk oleh tetangganya, masih ada makanan. Akhirnya dia menjadi sebab berbuat baik untuk tetangganya. Dan sahur ini mempunyai manfaat dan berkah. Apalagi bagi orang yang berpuasa. Itu akan memberikan stamina untuknya sepanjang hari. Dia kuat. Khususnya bagi anak kecil yang ingin dilatih untuk berpuasa. Ini sangat bermanfaat sekali makan sahur. Jelas ya? Baik. Jadi nampak dari sini banyaknya berkah pada makan sahur ini. Kemudian dalam hadits berikutnya, ya, kata beliau, ini masih ketentuan dalam masalah berbuka. Waqala, dan Nabi bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Fa in lam yajid falyuftir ala ma'in. Fa innahu tahurun." Rawahul Khamsah. Ini haditsnya sahih, keluarkan oleh Imam 5. Ya. Nabi bersabda, kalau salah seorang dari kalian berbuka, maka berbukalah memakan korma. Ya. Kalau tidak ada korma, maka berbukalah dengan air. Sebab air itu adalah pensuci. Ya, ini tentang sunnahnya berbuka. Dan ada riwayat yang lain sebenarnya. Ditunjukkan bahwa yang lebih didahulukan adalah berbuka memakai rutab. Memakai rutab. Rutab itu korma yang masih basah, masih menguning. Itu rotop namanya. Kalau dia sudah matang, menjadi merah atau hitam yang kita lihat, Nah, itu korma dalam bahasa Arab, tamar. Ya, kalau dia sebelum masih menguning, itu namanya rutab dalam bahasa Arabnya. Ya, sebelum menguning, dia berwarna merah. Itu namanya balagh. Ya, dalam bahasa Arabnya. Jelasnya? Ini beda namanya. Satu buah, tapi namanya apa? Beda. Kalau kita Indonesia, semuanya korma. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi sunnahnya berbuka pakai rutab. Kalau tidak ada rutab, maka dengan korma. Kalau tidak ada korma, Nabi meneguk beberapa teguk dari air. Ini sunnahnya. Ya. Dan terbukti dari sisi ilmu kedokteran, sebutkan bahwa perut pada saat dia berpuasa, lambung itu mengecil, tambah makan itu mengecil. Maka yang paling baik masuk di dalamnya adalah sesuatu yang manis. Ya. Dan zat yang ada pada korma dan rutab ini yang paling bagus. Ini awal yang paling bagus. Kalau tidak ada, maka yang paling mendingnya adalah air. Paling mendingnya adalah apa? Air. Ya, jelas ya? Ini yang paling mendingnya. Tapi bukan artinya dilarang seseorang itu berbuka dengan yang lainnya. Boleh saja. Ya, seorang berbuka dengan apa yang dia senangi. Ya, apa yang merupakan seleranya. Seperti saat ini kan. Ya, kalau berbuka biasanya ya banyak makanan. Ya. Jelas ya? Tapi kalau ingin sunnah, ini sunnahnya. Dan itu lebih bagus sunnahnya dari sisi kesehatan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, selesai sudah ya beberapa etika berkaitan dengan sahur dan buka puasa. Kemudian beliau menjelaskan di sini pembahasan berikutnya, beberapa perkara yang mesti ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaul az-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu," rawahu al-Bukhari. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan palsu, wal amala bihi, dan beramal dengannya, wal jahla, dan kejahilan, ya, falaysa lillahi haja, maka tidak ada hajat bagi Allah, fi ayyada ta'amahu wa syaraba, orang ini meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya. Ya, ini hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Baik, ini hadits menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu hendaknya sejalan dengan makna puasa itu. Puasa dalam menahan, latihan untuk jiwa, latihan untuk diri. Ya, dididik dirinya menahan makan, menahan minum, menahan dari hubungan suami istri agar supaya jiwa ini terdidik untuk bersabar. Sabar pada tiga perkara. Sabar di dalam menjalankan perintah, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima ketentuan Allah. Dia harus menahan lapar dan dahaga. Jelasnya, karena itu puasa, orang yang berpuasa diberi pahala tidak terhingga. Sama dengan orang yang bersabar. Pahalanya tidak terhingga. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu digenapkan pahalanya tanpa ada hisab. Ya, tanpa ada perhitungan. Tidak ada batasannya. Jelas ya? Dan puasa bagian dari kesabaran. Maka makna ini harus ada di dalam puasa. Dan ingat, Allah berfirman ketika menjelaskan syariat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ditutup dengan apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian apa? Bertakwa. Itu akhirnya. Supaya kalian bertakwa. Ya. Maka ini harus jalan dengan puasanya. Jangan dia puasa tapi ucapannya ucapan dusta. Ucapan palsu. Ya. Beramal dengan kedustaan, kepalsuan, berbuat jahil. Ya. Berbuat kefasikan. Ya. Ini hal yang hendaknya ditinggalkan bagi orang yang berpuasa. Nah, karena itulah bulan Ramadan itu adalah madrasah. Adalah pendidikan. Ya. Adalah pendidikan. Ya. Tempat kita belajar membenahi dan memperbaiki diri. Baik, selesai pembahasan tentang hal-hal yang patut ditinggalkan. Di sini diisyaratkan ya, maka seluruh hal yang lainnya yang terkait dengan hal yang diharamkan hal yang dimakruhkan hendaknya ditinggalkan bagi orang yang berpuasa dan dia memperbanyak perkara-perkara yang memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pembahasan yang ke-13 tentang puasa yang belum diqadha oleh orang yang meninggal. Ada orang yang meninggal, ya, dia punya tunggakan puasa dan dia belum mengqadanya. Apa hukumnya? Sini diterangkan haditsnya oleh Syekh rahimahullah. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadits Aisyah ya, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu muttafaqun alaih. Siapa yang mati dan dia ada tanggungan puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya. Dipuasakan oleh walinya. Muttafaqun alaih. Baik. Pertama di sini, orang yang meninggal itu dalam keadaan punya tunggakan puasa, ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang punya tunggakan puasa dan dia belum sempat untuk membayarnya. Belum punya kemampuan untuk membayarnya. Contoh misalnya, ada seorang masuk Ramadan, dia sakit. Ya, 30 hari dia tinggalkan puasa karena sakit. Setelah Ramadan, berlalu 10 hari juga masih sakit. Ya. Dan dia meninggal setelah itu. Jelas ya? Maka dia punya tunggakan 30 hari, tapi belum ada kesempatan untuk membayarnya. Dia belum ada kesempatan. Maka yang seperti ini, gugur kewajibannya. Tidak ada qadanya. Jelas ya? Nah. Yang kedua, inilah yang akan dibahas di sini. Hadits ini pembahasannya untuk yang kedua. Orang yang meninggal, ya, dan dia sebelumnya sudah punya kesempatan. Dia di Ramadan sakit 30 hari. Tapi berjalan setelah itu 5 bulan, dia sehat. Ya. Pas masuk bulan ke-8, dia meninggal. Jelas ya? Maka dia punya kesempatan sebelumnya. Maka 30 hari ini, diqadha, dipuasakan oleh siapa? Oleh walinya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, puasa jenis apa yang dipuasakan? Tunggakan puasa yang jenis apa yang dipuasakan? Ya. Ada yang mengatakan puasa wajib, Ramadan. Ada yang mengatakan puasa nadar. Ya. Puasa nadar saja. Dan yang benarnya, bahwa yang dibayar tunggakannya adalah puasa wajibnya. Apa saja yang merupakan kewajibannya, apakah nadar maupun puasa Ramadan, maka dia wajib dipuasakan oleh walinya. Ini pembahasan yang ketiga. Siapa yang merupakan walinya yang mempuasakannya? Walinya adalah ahli warisnya. Walinya adalah apa? Ahli warisnya. Andai kata dia punya ahli waris 10, ya, maka tidak ada masalah 10 orang ini puasa 3 hari. Ya. Kalau dia punya tunggakan berapa? 30 hari. Jelas ya? Kalau dari ahli warisnya, satu orang saja mempuasakan 30 hari, juga tidak ada masalah. Yang penting dibayarkan untuknya. Baik, selesai tentang orang yang meninggal dalam keadaan mempunyai tunggakan puasa. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hukum puasa Arafah. Ya. Pembahasan tadi itu pembahasan berkaitan dengan puasa Ramadan. Sudah selesai. Sekarang kita akan masuk jelaskan tentang puasa-puasa sunnah. Ya. Kata Syekh rahimahullah, wa su'ila an shaumi yaumi Arafah. Faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Ya. Apa itu hari Arafah? Puasa tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Maka Nabi menjawab, puasa hari Arafah ini menggugurkan dosa tahun lalu dan menggugurkan sisa dari tahun. Iya. Jadi 9 Dzulhijjah. Jadi yang dia gugurkan dari 1 Muharram sampai 9 Dzulhijjah. Kemudian dari 10 Dzulhijjah sampai akhir Dzulhijjah itu digugurkan. Itu maksudnya. Jelas ya? Hadits ini menjelaskan tentang sunnahnya puasa Arafah. Sunnahnya puasa Arafah. Ya, dan puasa Arafah ini adalah hal yang disunnahkan untuk selain orang yang haji. Untuk siapa? Untuk selain orang yang haji. Adapun kalau dia haji, afdalnya dia tidak berpuasa. Afdalnya dia tidak berpuasa. Karena Nabi di hari Arafah, beliau tidak berpuasa. Iya. Dan di musim haji, afdalnya yang dilakukan oleh orang yang berhaji, dia menyibukkan dirinya di hari Arafah tersebut. Menyambut hari Arafah dengan doa, memperbanyak ibadah, mengambil kekuatan supaya bisa beribadah. Dia manfaatkan sebaik mungkin kesempatan tersebut. Jelas ya? Baik, ini hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian berikutnya, yang ke-15, hukum puasa Asyura. Puasa Arafah hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Berikutnya puasa Asyura. Kata beliau, wasu'ila an siyami Asyura. Dan Nabi ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Maka Nabi menjawab, itu menggugurkan dosa tahun lalu. Ya, hari Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram, itu hari Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram ini tadinya adalah puasa wajibnya kaum muslimin sebelum puasa Ramadan. Jadi begitu puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa hari Asyura menjadi puasa sunnah. Menjadi puasa sunnah. Dan ini keutamanya, dia menggugurkan dosa tahun lalu. Menggugurkan dosa tahun lalu. Ya, dan harus diingat bahwa di bulan Muharram, yang disyariatkan berpuasa itu bukan cuma tanggal 10-nya, tapi juga disyariatkan tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya. Karena itu telah syah di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in ishtu ilal qabil lasumtu tasi'." Andai kata saya hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa hari ke-9 juga. Jadi beliau ingin berpuasa 9 dan apa? 10. Ya, ini pada hari Asyura. Ada sebagian para ulama yang mengatakan disyariatkan juga berpuasa tanggal 11-nya. Dan mereka berdalilkan dengan hadits Ibnu Abbas dalam Musnad Imam Ahmad, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah dari sisi riwayat. Karena itulah yang kuat, puasa itu hari pada bulan Muharram hanya tanggal 9 dan tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 9 disebut dengan nama puasa Tasu'a. Tanggal 10 disebut dengan nama puasa Asyura. Jelas ya? Baik. Berikutnya hukum puasa hari Senin. Ya, kita sebut Senin di sini karena hanya Senin disebut dalam hadis. Ya. Walaupun sebenarnya ya, kalau disebut Senin pasti ikut Kamisnya juga, ya. Wasu'ila an shaumi yaumil itsnin. Dan Nabi ditanya tentang puasa pada hari Senin. Faqala dhaaka yaumun wulidtu fihi wa bu'idtu fihi au unzila 'alayya fihi. Rawahu Muslim. Ini tiga semua di atas, semuanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah. Baik. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi menjawab, puasa hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan di situ. Hari saya diutus di situ atau diturunkan padaku wahyu di hari itu. Ya. Puasa hari Senin dan Kamis ini termasuk puasa yang sangat afdal sekali. Ya, puasa yang sangat afdal. Diterangkan dalam hadits Abdullah bin Amr bin As. Ya. Dia meminta kepada Nabi hari dia berpuasa. Maka Nabi berkata, kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya mampu lebih daripada itu. Maka Nabi berkata, kamu puasa Senin dan Kamis. Dia berkata, saya mampu lebih daripada itu. Ya. Maka Nabi berkata, kamu puasa sehari, berbuka sehari. Dan itu adalah puasanya Nabi Daud, itu yang paling afdal. Tidak ada yang lebih afdal darinya. Jelasnya? Maka ini 3 urutan puasa yang sangat afdal. Iya. Baik. Kemudian setelah itu diterangkan di sini oleh penulis tentang puasa 6 hari Syawal. Kata beliau, waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Rawahu Muslim. Siapa yang puasa Ramadan? Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana ka siyamid dahr, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Seakan-akan dia puasa apa? 1 tahun. Rawahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Iya. Baik, ini hadits menjelaskan tentang disunahkannya puasa 6 hari Syawal. Ya, tapi para ulama menerangkan bahwa puasa 6 hari Syawal ini dilakukan apabila seseorang telah puasa Ramadan lengkap. Jadi kalau ada yang punya tunggakan, dia lengkapi dulu. Tunggakan itu dia bayar tunggakan, baru dia apa? Berpuasa Syawal. Karena bahasanya dalam hadis, man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, yaitu seluruhnya. Jadi kalau dia belum puasa seluruhnya, berarti dia belum puasa apa? Seluruh Ramadan itu. Jelas ya? Kemudian dia ikuti dengan 6 hari Syawal. 6 hari ini yang penting di bulan Syawal 6 harinya. Ya, dia mau kerjakan sekaligus 6 hari boleh. Ya, dia mau kerja secara terpisah juga boleh. Ya, hari ini sehari, pekan besok sehari, ya. 3 hari lagi sehari, ya. Jelas ya? Yang jelas 6 hari di dalam bulan Syawal, tidak keluar dari apa? Bulan Syawal. Ya, tapi afdalnya dia segera. Begitu selesai tanggal 1 tidak boleh puasa ya, 1 Syawal. Tanggal 2 atau tanggal 3 begitu dia puasa, segera dia tunaikan semuanya. 6 hari. Sebab itu akan lebih ringan baginya dan lebih dicintai oleh Allah. Sebab orang yang bersegera dalam kebaikan itu lebih dicinta. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pengalaman ya bagi siapa yang puasanya dicicil, hari ini 1, ya biasanya di akhir bulan dia akan kesusahan. Ya. Sisa sedikit, ya terpaksa dia harus maraton untuk apa namanya menyelesaikan puasanya. Nah, maka dari awal selesaikan puasa segera, yang itu akan lebih ringan, insyaallah ta'ala. Baik, selesai tentang puasa 6 hari Syawal. Kemudian yang ke-18, pembahasan tentang hukum puasa Ayyamul Bidh. Ya, Ayyamul Bidh ini hari-hari putih orang sebut, dan dia adalah puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Hijriah. Dan ini adalah puasa yang disyariatkan. Dalilnya disebutkan di sini oleh Syekh. Ya, kata beliau, wa qala Abu Dharrin radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyam. 13 wa 14 wa 15. Rawahu An-Nasa'i wa At-Tirmidzi. Ya. Kata Abu Dzar rahimahullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah memerintah kami untuk puasa dari sebulan itu 3 hari. Ya, kata perintah di sini artinya anjuran. Artinya anjuran. Jadi puasa dari sebulan 3 hari, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15. Ini yang disebut dengan Ayyamul Bidh. Nah, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dan Ayyamul Bidh ini kalau dia lakukan puasa 3 hari dalam sebulan dan niatkan juga puasa yang lainnya seperti yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah supaya beliau berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka ini sudah cukup. Sudah cukup. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, pembahasan berikutnya, pembahasan ke-19, hari-hari terlarang untuk berpuasa. Kata beliau, wanaha an siyami yawmaini. Ya. Wanaha an siyami yawmaini, yawmil fitri wa yawmin nahar, muttafaqun alaih. Dan Nabi melarang dari puasa 2 hari. Puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Nahar, yaitu Idul Adha. Jelasnya, ini 2 hari terlarang. Dalam hadis Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim. Waqala, dan Nabi bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Ya, Nabi bersabda, hari-hari tasyriq itu adalah hari makan dan minum dan hari dzikir kepada Allah. Ya, kalau dia adalah hari makan dan minum, maka tidak boleh puasa sebab harus makan dan minum di situ. Ya. Ini hadis riwayat Muslim dari Nubaisyah Al-Khudali radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Jelas ya, jadi hari yang terlarang ada 5. Ini dalil-dalilnya. Kemudian pembahasan yang ke-20, tentang hukum puasa Jumat. Hukum puasa hari Jumat. Kata beliau, waqala, dan Nabi bersabda, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ah illa yasuma yawman qablahu au yawman ba'dahu, muttafaqun alaih. Ya. Ini hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali kalau dia puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Iya. Hadits ini menjelaskan larangan berpuasa pada hari Jumat, kecuali kalau digandengkan dengan puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Jelas ya? Dan larangan puasa ini bermakna haram. Sama dengan 5 hari yang terlarang, haram berpuasa di situ. Kalau dia berpuasa tidak syah puasanya. Jelas ya? Ya. Dan di sini larangan puasa pada hari Jumat, yaitu maksudnya dia khususkan puasa di hari Jumat itu. Bentuk pengkhususan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya kebiasaan puasa Daud, ya puasa Daud dimaklumi ya, sehari berpuasa, sehari apa? Berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Pasti nanti akan dia dapati apa? Hari Jumat. Ya, kalau dia puasa Senin, dia berbuka hari Selasa. Puasa Rabu, dia berbuka hari Kamis. Dia puasa Jumat, dia berbuka hari Sabtu. Kan begitu? Ya. Maka di sini dia kena hari Jumat, tidak ada puasa sebelumnya, tidak ada puasa setelahnya. Bagaimana ini? Boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh saja. Sebab dia tidak mengkhususkan puasa untuk apa? Hari Jumatnya. Iya. Jelas ya? Sama dengan puasa Arafah. Ini kadang terjadi. Sudah ada 2 kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, puasa hari Arafah bertepatan hari apa? Hari Jumat. Atau puasa Asyura bertepatan hari Jumat. Ya, kalau Asyura tidak ada masalah ya. Sebab sehari sebelumnya, sehari setelahnya sisa. Puasa sehari sebelumnya, sehari setelahnya. Tapi puasa Arafah, dia bertepatan hari Jumat, dia melakukan puasa Arafah, di situ tidak ada masalah. Sebab memang di sini dia puasa Arafah, merupakan kebiasaannya tahunan dia puasa. Jelasnya? Baik. Jadi dia puasa karena Arafahnya, bukan karena Jumatnya. Iya. Kemudian setelah menjelaskan tentang hukum puasa hari Jumat, dengan ini selesai penjelasan tentang puasa. Maka Syekh rahimahullah masuk menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan serta menjelaskan keutamaan Lailatul Qadri. Kata beliau rahimahullah membawakan hadis, waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanan, ya, beriman kepada Allah, ya, beriman bahwa ini adalah kewajiban dan dia imani bahwa itu adalah hal yang membawa kebaikan untuknya, wa ihtisaban, dia ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak ada riya, ya, tidak ingin disebut-sebut orang, ya, tidak ingin sekedar mendapatkan pujian, ikhlas dia, ihtisaban, mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi puasa Ramadan ini adalah penggugur dosa. Kemudian Nabi bersabda, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, dan siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan mengharap pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Jelas ya? Ya, Lailatul Qadar itu kapan? Nah. Dimaklumi keutamaan Lailatul Qadri. Ya. di mana Lailatul Qadar ini malam turunnya Al-Qur'an. Situ diturunkan Al-Qur'an. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Kalau dia beribadah, andai kata misalnya dia sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadri tersebut, maka sholatnya 2 rakaat ini sama kalau dia sholat 2 rakaat di 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Jelas ya? Ini keutamaan melakukan ibadah di malam Lailatul Qadri. Ya, karena itu sangat merugi orang yang melewatkan malam Lailatul Qadri ini. Ya. Sangat merugi orang yang melewatkan malam Lailatul Qadri ini. Jelas ya? Dan Lailatul Qadri ini, ya, menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ulama, dia berada di malam-malam ganjil. Atau dia berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan dari 10 malam terakhir ini, dia berada di malam-malam ganjil. Ya, dia berpindah-pindah. Kadang malam 21, 23, 25, 27, kadang 29. Jelas ya? Tapi malam yang paling diharapkannya, dia berada di malam ke-27. Itu yang paling diharapkannya. Ya, dan subhanallah, malam Lailatul Qadri ini ada tanda kalau mau diketahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadri. Tapi tandanya ini bisa diketahui setelah perginya malam Lailatul Qadri. Ya, bukan ketika akan datang. Jelas ya? Setelah perginya. Yaitu ketika matahari terbit di pagi hari, nampak mataharinya terbit, ya. Namun cahayanya tidak menyilaukan. Jelas ya? Cahayanya tidak menyilaukan. Barulah diketahui bahwa semalam adalah apa? Malam Lailatul Qadri. Ya. Dan ini dari hikmah Allah. Tidak diberikan tanda sebelumnya. Kalau tahu tanda sebelumnya, dia akan santai. Ya. Jelas ya? Karena itulah Nabi SAW menghidupkan 10 malam terakhirnya itu dengan apa? Dengan i'tikaf. Ini akan dibahas di sini oleh Syekh Rahimahullah. Dan ini pembahasan kita yang ke-22. Syariat i'tikaf. Syekh membawakan hadith. Wa kana Nabi SAW ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah wa'takafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaih. Ya, ini hadith Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, beliau berkata adalah Nabi SAW, beliau i'tikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Di 10 malam apa? Terakhir. Dari bulan Ramadhan. Hingga Allah mewafatkan beliau. Ya. Jadi ini semenjak beliau melakukan i'tikaf hingga beliau meninggal, tidak pernah beliau tinggalkan i'tikaf di 10 malam terakhir. Dan istri-istri Nabi, mereka i'tikaf setelah beliau. Ya, perhatikannya, pentingnya i'tikaf dan pahalanya. Ya, perempuan yang lebih afdalnya berada di rumah, ya, tapi disyariatkan untuk i'tikaf di mana? I'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Ya, dan bagi perempuan, dah harus dia i'tikaf di masjid umum. Dia boleh i'tikaf di masjid khusus untuk perempuan. Di masjid khusus untuk perempuan. Kalau dia punya masjid pribadi, dia i'tikaf di masjid pribadinya, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Ini hadis menjelaskan tentang syariat i'tikaf. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu dari sisi bahasa adalah menahan, mengurung diri. Ya. Jadi orang yang i'tikaf, dia kurung dirinya. Ya, dia kurung dirinya. Dan yang dimaksudkan dari sisi istilah i'tikaf adalah dia mengurung dirinya di masjid. Ya, dia mengurung dirinya di masjid dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dimaksud dengan i'tikaf. Iya. I'tikaf ini batasan paling sedikitnya adalah sehari dan semalam. Sehari dan semalam. Iya. Ada sebagian para ulama memandang setengah hari, ya, satu hari saja cukup walaupun semalamnya tidak masuk. Jadi mengatakan semalam cukup walaupun tidak sehari, tapi mungkin sehari dan semalam ini apa namanya? Batasan minimalnya. Dan i'tikaf itu boleh dilakukan kapan saja sebab dia ibadah. Kapan saja seorang mau i'tikaf boleh. Jelas ya? Namun yang paling afdal dari itikaf adalah itikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebab di 10 malam terakhir ini ada Lailatul Qadr di situ. Inilah yang perlu dicari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau mengikat sarungnya. Ya, dan beliau menghidupkan seluruh malamnya. Beliau menghidupkan seluruh malamnya. Sebab rugi. Kalau ada malam yang berlalu ternyata ada Lailatul Qadr di situ, kan merugi. Satu saat saja dia sudah kehilangan seperti satu saat untuk 1000 bulan. Ya. Kan begitu. Maka beliau menghidupkan 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ini bermula dari mana? Ya. Bermula dari mana? Malam itu setelah terbitnya apa? Setelah terbenamnya matahari. Ya, kan begitu. Ya, kalau sudah masuk tanggal 20 Ramadan, ya terbenam matahari, maka malam itu sudah malam berapa? 21. Hingga akhir Ramadan. Kalau Ramadannya 29 hari, berarti 10 malam terakhirnya cuma 9 hari. Cuma 9 malam. Kalau Ramadannya 30, ya berarti lengkap. Jelas ya? Baik. Kemudian masuk itikafnya mulai dari mana? Masuk itikafnya. Ya. Dihitung 10 malam terakhir itu dari mana? Dari habis sholat maghribnya atau ketika matahari terbenamnya atau ketika selesai sholat subuh. Di sini ada dua riwayat yang menyebabkan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi masuk ke tempat i'tikafnya setelah sholat subuh. Ya, jelas ya? Dan sebenarnya kalau dari sisi kompromi, mudah dikompromikan. Dikatakan bahwa waktu i'tikaf bermula ketika matahari terbenam. Ya, disyariatkan masuk masjid. Ketika masuk masjid, disyariatkan membuat tempat tinggal atau tempat ya tidur di situ. Kalau dia bikin kemah itu bagus. Ya, dan Nabi masuk ke kemahnya setelah sholat subuh. Dia ada di masjid. Ya, bukan masuk masjidnya setelah subuh. Ada di masjid, tapi masuk ke kemahnya kapan? Setelah sholat subuh. Jelas ya? Ini pendapat yang insya Allah lebih mengkompromikan antara dua pendapat. Baik. Ini beberapa ketentuan seputar itikaf. Yang dasar utamanya dalam itikaf dan rukunnya adalah tinggal di masjid. Itu merupakan dasar. Dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hajatnya sebagai manusia saja. Ya, manusia perlu makan, perlu minum, ya perlu ke belakang, ya itu saja. Selain daripada itu tidak boleh dilakukan. Dan ada pembatal-pembatal itikaf. Ya, kalau dia keluar masjid lama, maka itu membatalkan itikafnya sebab keluar dari mana tinggal. Demikian pula, ya hubungan suami istri itu membatalkan itikaf. Nah, membatalkan itikaf. Ya. Tidak ada ketentuan-ketentuan lain di masalah itikaf ini, cuman kita sekarang meringkas pembahasan. Baik, kita anggap cukup di sini pembahasan yang berkait seputar masalah itikaf. Kemudian kata beliau menutup pembahasan membawakan hadis yang menjelaskan hukum perjalanan ibadah ke selain 3 masjid. Ya. Kata beliau waqala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihalu illa ila 3 masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadha wal Masjidil Aqsa muttafaqun alaih." Ini hadis Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Jangan kalian melakukan perjalanan." Ya, maksudnya di sini perjalanan ibadah. "Illa ila 3 masajid, kecuali pada 3 masjid. Jadi seorang dilarang melakukan perjalanan ibadah ke masjid manapun kecuali pada 3 masjid saja. Masjidil Haram, ya, Masjid Hada, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Aqsa. Ini 3 masjid yang dibolehkan melakukan perjalanan. Selain daripada itu, tidak diperbolehkan melakukan perjalanan ibadah ke sana. Iya. Jelas ya? Andai kata misalnya ada orang dari Sulawesi sana. Dia khusus datang ke Jawa menuju ke suatu masjid untuk ikut i'tikaf di situ. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Sebab dia mengkhususkan perjalanan ibadah. Ya, untuk i'tikaf di masjid. Jelas ya? Ini tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalnya di sebuah masjid, diadakan daurah misalnya. Ya, diadakan daurah. Dia datang untuk ikut daurah. Ya. Tapi begitu dia sudah hadir di situ, masuk 10 malam terakhir Ramadan, dia ikut i'tikaf. Maka ini tidak ada masalah. Sebab asal maksudnya datang untuk apa? Untuk daurah, bukan untuk i'tikaf di masjid. Jelas ya? Nah, ini yang dimaksud ya dalam penggunaan hadis ini. Ya. Baik. Tiga masjid ini adalah masjid yang mempunyai keutamaan yang sangat besar. Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Salat di Masjid Aqsa itu sama dengan salat di nilai salatnya seperti 500 salat di tempat lain. Ya, kalau di Masjid Nabawi itu seperti 1000 salat di tempat lain. Kalau Masjidil Haram dia seperti 100.000 salat di masjid lain. Ya, karena itu Masjidil Haram yang didahulukan penyebutannya. Ya, jelas ya? Dan yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah masjid yang ada di tanah haram. Ya, bukan Ka'bah saja, bukan masjid yang di sekitar Ka'bah saja. Jadi masjid semua yang ada di tanah haram dapat keutamaan ini. Ya, dapat keutamaan ini. Nah, ini yang difatwakan oleh Syekh Bin Baz, Syekh Shalal Fauzan dan lain-lainnya tentang masalah Masjidil Haram. Ini fatwa saya kira lebih bagus untuk kondisi saat ini. Ya, kadang di musim haji, jemaah haji, ya, apa namanya, berlomba-lomba untuk datang ke Masjidil Haram, berdesak-desakan di sana. Padahal sholatnya di masjid lain itu sama dengan nilai sholat di Masjid Al-Haram dari sisi pahala sholat. Kecuali kalau dia ingin tawaf lain lagi ya, yang tawaf hanya di Ka'bah. Baik. Dengan ini selesai sudah pembahasan tentang kitab siam. Insyaallah taala tentang masalah haji kita akan lanjutkan pembahasannya besok. Ya, setelah subuh. Baik, sudah pertanyaannya berhenti sudah ya. Ini hanya ada waktu 15 menit. Kita menjawab pertanyaan. Ya. Apakah budak sekarang masih ada? Ya, jawabannya sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Ya, katanya masih ada di sebagian wilayah mana begitu, di Turki atau di mana? Ya. Jelas ya? Bagaimana asal budak? Ini akan datang pembahasannya. Jangan tergesa-gesa. Ya. Antum sekarang belajar fikih, bukan belajar satu bab saja. Akan datang pembahasannya. Apa dalilnya memberikan zakat kepada fakir miskin mencukupi kebutuhannya selama setahun? Ya, dalilnya diambil dari ketentuan umum, dari disyariatkannya zakat itu setiap tahun. Kemudian itu yang warid dari as-salaf. Itu yang datang dari as-salaf. Ya, rahimahumullah, dan itu yang ditetapkan di dalam buku-buku fikih. Rahimakallah. Jika ada seorang yang punya uang di tabungan mencapai haul dan nisab, bagaimana mengeluarkan 2,5%-nya? Apakah boleh dari harta lain? Boleh saja dari harta lain, tidak ada masalah. Tidak harus ya dari harta yang ada di tabungan itu. Dia boleh ambil dari harta lainnya. Yang penting dia keluarkan. Ya. Bagaimana cara mengeluarkan zakat fitri bagi yang tinggal sementara di negeri kafir? Apakah boleh meminta keluarganya untuk mengeluarkan di negeri asalnya? Boleh saja dikeluarkan di negeri asalnya. Ya, dan itu mungkin lebih ringan baginya. Iya. Bila ada yang memiliki 80 gram emas, dauan 7 juta. Apa ada zakatnya dari harta tersebut? Ya jelas ya, kalau 80 gram ya. Demikian pula 70 juta dihitung masuk ke dalam apa namanya? Harta yang ada. Jadi kalau dia hitung hartanya, jadi hitung satu-satu. Ya. Sebab emas dan perak itu sama maknanya, sudah kita terangkan. Kecuali kalau dia punya duit, dia juga punya ternak. Nah, ini beda. Ternak dan duit beda apanya? Beda ketentuan zakatnya. Tapi kalau dia punya duit, punya emas, punya perak, ya, maka dia hitung nilai keseluruhannya, kemudian dia keluarkan zakatnya. Ini ada permohonan dari ikhwah agar supaya ikhwah yang HP-nya berbunyi ketika taklim karena mengganggu. Ini benar ya, yang kawan-kawan yang punya HP diupayakan untuk apa namanya? Dimatikan atau disileng supaya tidak mengganggu yang lainnya. Ya. Kalau orang lupa ya, Allah memberi udzur kepada orang yang lupa. Ini sudah kita bahas ya tentang menghadiahkan bacaan Al-Fatihah dan Yasin untuk orang yang mati. Sudah kita terangkan bahwa itu tidak disyariatkan. Apakah diwajibkan sholat jamaah pada keadaan gerimis, rumah dekat masjid? Sedang muadzin membaca sallu fi buyutikum. Ya kalau gerimis itu tidak menghalangi ke masjid, tetap datang walaupun muadzinnya bilang sallu fi buyutikum. Itu pendapatnya muadzin. Ya. Jelas ya? Dan memang ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya, ada yang mengatakan hujan yang dikatakan sallu fi buyutikum itu hujan yang deras menghambat. Ini pendapat yang lebih kuat. Ada yang mengatakan walaupun gerimis boleh membacanya. Jadi kalau muadzinnya pendapatnya itu ya, itu urusannya muadzin. Ya, dia punya hak sebagai tukang adzan. Untuk zakat padi yang ditimbang yang basah atau yang kering. Ya. Ayatnya wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya ketika dipanen. Ya. Jadi yang dilihat ketika dipanennya, dia kering atau basah ketika dipanen itu yang dikeluarkan. Ini pertanyaan yang ketiga enggak paham saya. Bagaimana kalau hubungan suami istri di bulan Ramadan karena lupa? Apa ada kafarah? Ya, kalau dia lupa enggak ada masalah kalau dia lupa. Ya. Jelas ya? Kalau dia lupa. Ya. Tapi apakah itu mungkin terjadi? Nah, itu menjadi masalah sebenarnya. Kalau betul lupa, kita katakan iya betul, tidak ada masalah. Ya, tapi yang menjadi masalah, apa gitu mungkin terjadi, itu saja. Ya. Bolehkah memberikan zakat fitri dari pemberian orang? Artinya dia dapat zakat fitri, kemudian dia diberikan kepada orang lain. Ya, zakat itu sudah disebutkan. Dia punya kelebihan makanan di malam apa? Di malam Idul Fitri. Dia punya kelebihan makanan, dia keluarkan zakatnya. Maka dia lihat ya, kapan siapa yang punya kelebihan makanan, dia keluarkan. Bolehkah kita menggunakan fasilitas bank yang di dalamnya terdapat riba? Misalnya sekadar transfer uang. Ya, bank itu tidak semuanya haram ya bentuk transaksinya. Ada yang halal, ada yang haram. yang terkait dengan riba-riba. Tapi transfer, jasa transfer itu tidak ada masalah. Jelas ya, penggunaan ATM itu tidak ada masalah. Ya. Saya punya bapak yang masih kuat kerja, tapi gak mau bekerja dan gak mau sholat. Apakah kita wajib memberi nafkah setiap hari? Yang namanya orang tua, ya orang tua itu diberi nafkah. Tapi yang dia lakukan, itu adalah hal yang keliru tentunya, dinasihati, ya, dan tetap diperbaiki. Tapi kalau dia lihat misalnya, kalau diputuskan nafkahnya, dia akan berubah, ya boleh saja seorang anak yang melakukan hal tersebut agar supaya ada perubahan pada orang tuanya dan dia maksudkan lebih baik. Tapi yang saya nasihatkan, apa dia terus memberikan nasihat dan jangan dia memutuskan nafkahnya. Sudah kita terangkan ya tentang masalah fidyah puasa sehari. Ya, fidyahnya sekadar apa yang dianggap makanan. Ya. Tidak ada ketentuan khusus berapa fidyahnya, tapi sekadar yang dianggap makanan. Istri Ana Ramadan kemarin tidak puasa sebulan penuh karena hamil dan dia meyakini menggantinya dengan qada. Jika qadanya baru dijalankan sebagian, kemudian dia meyakini sekarang bahwa dibayar fidyah. Apakah boleh membayar sisa puasanya dengan fidyah? Ya ini letak iskal ya, cuman bagi perempuan yang hamil, ketentuan syariatnya adalah membayar fidyah. Jadi kalau dia membayarnya dengan qada, berarti dia tidak jalankan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, karena itu wallahu alam yang nampak dari untuk jawaban pertanyaan ini, ya walaupun dia sudah qada 15 hari, tetap dia membayar fidyah. Selama 30 atau untuk 30 orang, untuk 30 hari. Berapa batasan makanan yang diberikan untuk membayar fidyah? Satu kali atau tiga kali dalam sehari? Dan berapa ukurannya? Jadi dia memberi satu orang miskin, satu kali saja. Satu orang miskin diberi makanan satu kali. Itu sudah dihitung satu hari. Tapi ingatlah, orang miskinnya berbeda-beda. Itu yang disyaratkan, miskinnya berbeda-beda. Saya nggak paham ini pertanyaan yang kedua. Ya untuk pembahasan yang kita belum bahas, jangan ditanyakan dulu ya ada pembahasan. Yang mau tanya masalah haji, nanti besok ada pembahasan haji. Ya, ini untuk pembahasan malam ini saja. Apakah ukuran sedikitnya jumlah orang yang sholat Jumat sama dengan ukuran sedikitnya pada orang yang sholat 5 waktu? Ya sama saja ya, sholat berjamaah dengan sholat Jumat sama saja menurut pendapat yang terkuat. Tidak disyaratkan harus 40 orang sholat Jumat itu. Tapi kemarin saya tegaskan bahwa penegakan Jumat itu apa namanya hendaknya ya diketahui atau di setuju oleh pemerintah. Sebab asalnya kemaslahatan mereka menentukan. Ya, apakah sedikit atau banyak, mereka menentukan. Menanam melon, apa ada zakatnya? Karena biasanya orang yang menanam untuk mendapatkan keuntungan. Ya, kalau dia mendapatkan keuntungan, nanti setelah ditanam, hasil panennya itu dia jual. Ya, hasil panennya dia jual. Maka di situ ada perhitungan kalau misalnya dia memperdagangkan. Jelas ya. Tapi kalau masalah zakatnya tidak ada zakat. Iya. Ya, baik. Sudah habis waktunya. Kita cukupkan dulu sampai sini insyaallah. Pertanyaan yang lain nanti kita jawab di waktu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.